Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib wasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan kepada kita, dan menjauhi serta meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah melarang darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia akan mendapatkan ujian dan musibah dalam hidupnya di dunia ini. Tidak satu pun mereka terlepas dari ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi sunnatullah bagi makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dan kami akan memberikan kepada kalian di dalam kehidupan ini kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah, sebagai ujian kepada kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian kembali. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu akan diuji, dicoba dalam hidupnya di dunia ini dengan kebaikan, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan rezeki, dan juga diuji dengan musibah, kesengsaraan dan yang semisalnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan pada harta, pada jiwa, dan pada buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, memberikan cobaan dan musibah kepada hamba-hambanya. Sebagian orang menganggap dengan anggapan yang keliru dan salah tentunya. Dia menyatakan bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik, yang paling saleh, yang paling dicintai Allah, yang paling dekat dengan Allah, yang paling ridai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang jauh dari ujian, yang jauh dari musibah. Ini adalah anggapan yang salah. Bahkan ada di antara mereka yang menyatakan sesungguhnya musibah itu merupakan satu bentuk kehinaan pada diri seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya musibah, maka berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, benci kepadanya. Maka anggapannya juga salah. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Manawi, beliau mengatakan barang siapa yang menyangka musibah atau ujian yang berat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hambanya itu merupakan kehinaan baginya, sungguh dia telah hilang akalnya dan telah tertutupi hatinya. Berapa banyak orang-orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat. Bahkan para nabi, ada nabi yang disembelih oleh kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh kaumnya. Apakah ini menunjukkan bahwasanya itu adalah kehinaan bagi para anbiya Allah? Tidak. Dan banyak lagi orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang berat. Maka bukan itu semua menjadi bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan dijauhkan hamba itu dari musibah. Dan sebaliknya, orang-orang yang dijauhkan dari cobaan, dari musibah, adalah termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang paling baik, termasuk hamba-hamba Allah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya hidupnya mereka itu baik, tidak pernah mengalami kesulitan, kesusahan, sekalipun orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu merupakan istidraj. Allah mengulur-mengulur waktu baginya. Dengan demikian dia tertipu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, semakin jauh dari jalan yang hak. Kemudian dengan secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til abda," apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba minad dunia, dari dunia ini, wa huwa ala ma'asi ma yuhibbu, dalam keadaan hamba tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dunia ini kepadanya apa yang dia cintai. Dari perhiasan dunia Allah berikan. Dalam keadaan dia ini orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah innama huwa istidraj. Itu adalah istidraj, bentuk penangguhan adab Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga dia pun tenggelam di dalam kemaksiatan, tertipu. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengadabnya dengan tiba-tiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apapun bentuknya, apakah itu sakit, apakah itu diganggu oleh orang lain, apakah itu kehilangan harta, kematian orang yang kita cintai, semua itu adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya kepada seorang hamba. Ujian itu merupakan bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, "Inna Allah taala idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepadanya. Siapa yang Allah cintai, Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan kepadanya diberikan ujian, diberikan musibah. Demikian juga musibah itu termasuk bentuk, termasuk alamat, tanda dari keimanan seseorang. Maka musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin, maka itu menunjukkan bahwasanya hamba tersebut merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan semakin kuat, semakin besar keimanan seseorang. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas ashaddu bala?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar ujiannya, paling besar cobaannya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ashaddul bala, ashaddun nas bala al-anbiya." Manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya, yaitu orang-orang yang tingkat keimanannya dan tingkat ketakwaannya sama seperti atau mendekati yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwasanya semakin kuat, semakin besar, semakin tinggi keimanan seseorang, maka juga semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yubtalal abdu biqadri dinihi aw ala qadri dinihi. Seorang hamba itu diberi ujian, diberi cobaan sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salba ishtadda bala'uhu. Kalau seorang itu agamanya semakin kuat, semakin tinggi, ishtadda bala'uhu, maka ujian, musibah juga semakin besar Allah berikan kepadanya. Wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau seorang hamba itu agamanya lemah, ringan, yubtala biqadri dinihi, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga bahwasanya cobaan dan ujian itu adalah merupakan ciri atau bentuk dari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan. Ketahuilah ma'asyal muslimin, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepadanya. Allah timpakan kepadanya musibah. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yurillahu bihi khaira yusibhu minhu." Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, yusib minhu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepadanya. Idza aradallahu bi'abdil khaira, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjalalahu uqubah fid dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan uqubah, hukuman rupa musibah kepada hamba itu di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan pada diri seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, ya dia berikan musibah iqab kepada hamba itu, tapi nanti di yaumil qiyamah baru diberikan balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa adab yang pedih. Maka ini termasuk semua rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukminin, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, yang musibah itu banyak sekali hikmah yang terkandung dalamnya, yang terkadang manusia tidak mengetahui apa hikmah di balik musibah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليذره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله حكمة dibalik musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba sangatlah banyak. Di antara yang kita bisa sebutkan pada kesempatan ini, bahwasanya cobaan musibah itu bisa mencegah, bisa menghalangi seseorang dari sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, kesewenangan, melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat tokoh, kesombongan ada dalam dirinya, melampaui batas. Dia memandang dirinya dengan kecukupan. Dengan sebab itu, dia pun bersifat sombong. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan musibah, ujian dan cobaan ini kepada hamba, niscaya manusia itu akan benar-benar berada dalam kesombongan dan kesewenangan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, tidak termasuk di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada seseorang, dengan ujian, dengan musibah, dengan cobaan itu, maka bisa menghalangi manusia dari sifat-sifat kesombongan, dari melampaui batas, dari kerasnya hati yang itu membinasakan hidupnya baik di dunia ataupun di akhirat, maka termasuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba dengan musibah ini, bisa melindungi hamba tersebut, bisa menjaga hamba tersebut dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yaitu sifat kibir, sombong, angkuh, dan kezaliman, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmahnya juga bahwasanya dengan musibah itu seseorang akan mengenal dan mengetahui betapa besarnya, agungnya nikmat afiah, nikmat keselamatan, nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala kita melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat hidupnya bagaimana, orang yang miskin sengsara, maka itu akan muncul di dalam diri seseorang mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak uji dia dengan ujian yang Allah berikan kepada saudaranya, dengan buta, dengan tuli, dan yang semisalnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat saudara kita yang tertimpa musibah baik pada badannya berupa penyakit cacat ataukah pada kekurangan pada agamanya, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a mubtala," barang siapa yang melihat seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan aku dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala uji kepadamu, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila lam yusibu dzalikal bala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepadaku dari sebagian besar makhluknya, hamba-hambanya, dengan keutamaan yang sangat besar. Lam yusib dzalikal bala, maka tidak akan menimpa bala, tidak akan menimpa baginya musibah yang dia lihat kepada saudaranya itu. Dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tatkala kita melihat saudara kita yang diuji seperti ini, kita ucapkan ini, kita ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian itu kepada kita yang mungkin kita tidak mampu kalau ujian itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, tidak mampu kita untuk bersabar di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara hikmah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, walaupun masih banyak lagi hikmah-hikmah di balik itu, di balik musibah, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar dan ihtisab dari setiap ujian musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang bersabar dari setiap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.